peluklah peluk diriku. Ayo dong sayang, peluk aku jangan malu. Sudah lama kita tak saling berjumpa. Ku rindu setengah mati. Ayo dong sayang, peluklah peluk diriku. Ayo dong sayang, peluk aku jangan malu. Jangan malu, sudah lama.